saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kenapa kita harus bangga dengan Islam? Karena ternyata hanya Islamlah satu-satunya agama yang hak. Satu-satunya agama yang benar. Selainnya, ya batil. Karena Allah menyatakan demikian, inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diterima, yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Maka seorang harus bangga sebagai seorang muslim, ya dia tampakkan keislamannya. Kenapa orang-orang kafirin mereka bangga, ya menampakkan mungkin kitab mereka, kemudian syiar mereka. Giliran kita, kenapa kita malu menampakkan ya keislaman kita, padahal kita di atas kebenaran sedangkan mereka di atas kebatilan. Bagaimana kita tahu bahwa kita berada di atas kebenaran? Pertama, karena pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala kita di atas kebenaran. Belum kalau kita perhatikan isi ajaran Islam dari dasar sampai cabang, dari bawah sampai atas, seluruhnya di atas kebenaran, seluruhnya di atas kebijaksanaan. Akidahnya sejalan dengan akal sehat manusia dan fitrah mereka. Syariatnya juga sama untuk maslahat dan kebaikan umat manusia. Akidahnya enggak usah jauh-jauh seperti yang saya sampaikan, lihat surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Keyakinan yang benar tanpa diragukan lagi, bagi orang yang memperhatikannya sudah tampak kebenarannya. Katakanlah Allah Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang seluruh makhluk bergantung kepadanya, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan Dia. Akidah yang jelas. Belum syariat-syariat yang lain, ajaran-ajaran Islam yang lain. Ya, kita akan tahu kebenarannya. Perintah untuk memperbaiki hubungan kita di samping kepada Allah Subhanahu wa taala juga kepada manusia. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan hanya beribadah kepadanya saja, karena Dialah yang menciptakan kita, yang memberikan kepada kita rezeki dan mengaruniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Maka sudah sepantasnya Dialah yang disembah. Juga kita diperintahkan berbuat baik kepada manusia. Diperintahkan misalnya berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, kemudian membantu orang yang butuhkan bantuan, bersedekah kepada fakir miskin. Diperintahkan berkata jujur, menunaikan amanah, menepati janji, dan perbuatan baik-baik lainnya yang diperintahkan oleh Islam yang menunjukkan kebenaran agama ini. Demikian pula, kenapa kita harus bangga dengan Islam? Ya, di samping karena kebenarannya, ya. Yang kalau kita bandingkan dengan agama-agama yang lain, ya kita akan tahu ternyata Islam yang benar. Seperti sedangkan di agama lain misalnya ada banyak yang disembah, yang akibatnya membuat repot para penyembahnya, mengharuskan dia menyembah ke banyak Tuhan, merepotkan. Sedangkan Islam hanya satu Tuhan saja. Ada lagi katanya misalnya Tuhan punya anak, punya istri. Kalau punya anak harusnya keadaan anaknya pun harusnya sama dengan Tuhan. Jangan sampai ketika ada yang hendak menimpakan bahaya kepadanya tidak bisa menolaknya. Sampai misalnya disalib, ya misalnya. Apalagi seperti keyakinan-keyakinan orang-orang musyrik yang menyembah ya patung dan berhala yang keadaannya lebih lemah daripada penyembahnya. Lebih hebat penyembahnya daripada yang disembah. Patung dan berhala gak bisa berbuat apa-apa. Gak bisa berjalan, gak bisa bergerak, gak bisa melihat, gak bisa mendengar. Jangankan menolong, memberikan, mengabulkan permintaan orang yang menyembahnya. Dirinya sendiri saja dia tidak bisa menyelamatkan dirinya ketika ada yang hendak membinasakannya. Sebagaimana dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau sendirian menghancurkan patung-patung kaumnya dan ternyata mereka gak bisa melawannya. Ternyata mereka gak bisa membela diri. Kan tidak masuk akal kalau yang disembah seperti ini keadaannya. Nah, Inilah mengapa kita harus bangga dengan Islam, karena Islam agama yang hak, sejalan dengan akal sehat manusia, sejalan dengan fitrah mereka. Di samping kewajiban-kewajiban agama pun disesuaikan dengan kemampuan. Nggak bisa sholat sambil berdiri, boleh sambil duduk. Nggak bisa sholat sambil duduk, maka bisa sambil berbaring. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari kajian Al-Ustaz Marwan Hadidi Hafizahullah dengan judul Mengapa Bangga Dengan Islam. Nasihatku untukmu.